Konsultasi Syariah. Benarkah Bani Israel manusia paling mulia? Pertanyaan. Benarkah Bani Israel manusia paling mulia? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa Allah lebih mengunggulkan Bani Israel dibandingkan yang lain. Di antaranya firman Allah, Ya Bani Israel, adzkuru ni'matiya allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 47. Di kesempatan, Allah juga menyebutkan bahwa Allah menghinakan Bani Israel disebabkan pelanggaran mereka. Di antaranya, 1. Allah jadikan mereka seperti babi dan kera, dan ini terjadi ketika mereka melakukan pelanggaran di masa silam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Yang artinya, sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. 2. Allah hinakan mereka dengan kekalahan perang. Ini terjadi ketika mereka diusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan melanggar perjanjian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Duribat alaihimu dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah. وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ Yang artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Quran Surat Ali Imran ayat 112. 3. Allah membantah klaim Bani Israel, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang menyatakan bahwa dirinya adalah umat terbaik yang dicintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq." Yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 18. Di beberapa ayat lain, Allah menyatakan bahwa umat yang terbaik adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ Yang artinya, jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, sungguh mereka akan mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Lalu mengapa Bani Israel dilebihkan di atas segala umat? Imam At-Tabari, yaitu Syekhul Mufassirin, menyimpulkan bahwa kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel ini berlaku bagi para pendahulu Bani Israel, disebabkan mereka banyak yang menjadi ulama, memahami Taurat, dan menjadi pengikut setia Musa dan para nabi lainnya. At-Tabari mengatakan, maksudnya, aku melebihkan para pendahulu kalian, sehingga Allah menyebut nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka dan pendahulu mereka. Bagian dari nikmat mereka, yaitu orang Yahudi yang hidup di akhir zaman. Kemudian At-Tabari menyebutkan keterangan beberapa ulama. 1. Qatadah mengatakan, Aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Maksudnya Allah lebihkan mereka di atas seluruh alam berlaku di zaman itu. 2. Abul Aliyah mengatakan, Aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Kelebihan itu dalam bentuk mereka diberi kerajaan, para rasul, dan kitab. kelebihan di atas seluruh alam di zaman itu, karena di setiap zaman ada ulamanya. Kemudian At-Tabari menyebutkan beberapa riwayat dalil yang menunjukkan keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tutimmuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah." Yang artinya, kalian menyempurnakan 70 umat. Kalian umat terbaik dan yang paling mulia di hadapan Allah. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian At-Tabari menyimpulkan, informasi ini disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bani Israel tidak lebih mulia dibandingkan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu A'lam.